Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dal ma'alifu wa hafidhallahu wa nafa'na bihi bil hudan amin. Asani damu tertib wa ta'dil. Yang kedua daripada macam-macam dia yaitu dam tertib wa ta'dil. Tertib sesuai dengan yang ditertibkan oleh syariat, ta'dil. Kalau tidak bisa, maka berpindah kepada sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Yajibu hadzal dam ala itsnain, macam darah ini wajib karena dua larangan, yaitu al-muhsar, yang kedua al-mufsid hajjahu bil jima'. Yang pertama, orang yang terhalang untuk melaksanakan wukuf, muhsar. Yang kedua, al-mufsid hajjahu bil jima', yang merusak hajinya dengan melakukan hubungan badan. Wa tafsiluha, sedang perinciannya adalah sebagai berikut. Al-muhsar huwa alladhi muni'a min itmami arkanil hajj awil umrah bisababin min al-asbab ka'aduwin aw maradin aw faqdi rufqatin aw ghairi dzalik. Muhsar itu maksudnya adalah mereka yang terhalang atau tercegah untuk menyempurnakan rukun-rukun haji atau umrahnya. Tapi kalau seumpama tercegah daripada kewajiban-kewajiban haji seperti melempar, mabit bimina, maka itu bukan muhsar. Karena meninggalkan wajib cukup kita ganti dengan dia. Tapi kalau muhsar sini adalah yang tercegah daripada melaksanakan rukun rukun haji atau rukun-rukun umrah. Bisa babina asbab, dengan salah satu daripada sebab yang ada. Misalnya terhalang oleh musuh. Ada peperangan. Dia takut untuk melintasi tempat itu. Al-Maradin atau karena sakit, sehingga dia tidak bisa meneruskan pekerjaan hajinya atau umrahnya. Faqdi rufqatin, atau takut ketinggalan dari rombongan. Rombongannya sudah mau berangkat. Kalau dia laksanakan, teruskan hajinya atau umrahnya, dia akan ketinggalan. Ghairi dzalik, atau yang semacam itu. Nah, gimana hukumnya? Gal hukmul muhsar, yatahallalu idza ukhsira min ihramihi bidzabhi syatin. Nah, sedangkan hukumnya bagi orang yang semacam itu adalah dia bertahallul dari pekerjaan umrohnya. Kalau tidak bertahallul, maka selamanya dia itu masih tetap sebagai seorang yang muhrim. Berarti larangan-larangan tetap berlaku kepadanya. Sehingga jalan keluarnya dia bertahallul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyembelih kambing. Nah, jadi menyembelih kambing dengannya tahallul. Kemudian digundul kepalanya atau dicukur, atau kalau perempuan dipotong sebagiannya. Maniyati tahallul bihima, dengan niat ketika melaksanakan keduanya, niat tahallul. Fain ajaza, kalau dia tidak bisa melaksanakan penyembelihan kambing, tasaddaqa biqimatiha ta'aman, maka hendaknya dia bersedekah dengan harga daripada kambing yang harusnya disembelih sebagai urutan pertama yang menjadi kewajibannya. Misalnya kambing itu harganya 500, berarti 500 itu belikan beras atau gandum, kemudian itu dibagi-bagikan kepada para fukara. Fa'ina ajaza, kalau enggak bisa itu juga, adala dzalika atau ama amdadan, maka dihitung, dinilaikan. Berapa banyak uang 500, misalnya harga kambing itu 500 real. 500 real itu berapa banyak menghasilkan gandum? Oh, ternyata menghasilkan 200 mud misalnya. Berarti dia sebagai gantinya berpuasa 200 hari. Nah, gitu. Faisum mukulla mengkulli muddin yauman. Gitu. Maka dia itu berpuasa sebagai ganti daripada setiap hari satu mud. Nah, makanya dibilang takdil. Adalah. Yu'adilu takdilan. Itu ayasumu biada dilamdat. Nah, supaya tidak terjadi yang semacam ini bagaimana dijelaskan di sini. Oleh karenanya setiap yang akan haji, setiap yang akan melaksanakan umroh, maka ketika niatnya itu dimasukkan syarat ini. Apa itu? Illa idza syarata indal ihram, kecuali kalau dia itu syaratkan ketika niat haji atau niat umrohnya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau seumpama aku tercegah daripada meneruskan hajiku dan umrohku, disitulah aku jadikan diriku halal atau tidak muhrim lagi. Itu. Kalau dia melaksanakan itu, fayaskutu dam wa tahallul bil khalqi man yafaqat. Enggak usah kambing. Jadi cukup dia itu niat tahallul ketika dia mencukur rambutnya selesai. Nah, tapi kalau enggak niat itu, lalu tercegah dia, ditangkap polisi, atau sakit, atau gimana enggak bisa masuk ke Mekah, maka hukumnya wajib dia menyembelih kambing sambil niat tahallul dan mencukur rambut. Tapi kalau niat seperti itu ketika niat, nah, maka tidak dikenai fidyah berupa menyembelih kambing tadi, ya, dan yang semacamnya kalau tidak mampu. Wa takunul fidyatu fi mahalli ihsarihi. Di mana dilaksanakan fidyah? Di tempat dia itu tercegah. Falajibu alaihi an yuqaddima fil an yuftiya fil haram. Enggak harus dibawa sampai ke haram. Misalnya apa? Dia dicegah untuk masuk ke Mekah di Jeddah. Berarti di Jeddah dia laksanakan. Wal aula lil muhsari fil bidayati as-sabru in raja zawala hasrihi qabla fawatil hukuf. Dan seharusnya bagi orang yang tercegah semacam itu, di awalnya jangan langsung cepat-cepat menyembelih kambing. Tunggu dulu sampai tanggal 9 itu selesai. Karena barangkali ada kesempatan. Nah, berarti kan dia bisa meneruskan. Gitu. Nah, kapan waktunya habis? Nah, kalau sudah terbenam matahari kan. Pada terbenam matahari waktu wukuf kan tidak ada. Ah, serah sekarang. Baru tahallul. Gitu. Jadi tidak ada lagi kemungkinan untuk melaksanakan wukuf. Berarti baru saat itu dia bertahallul dengan tahallul ihsar ini. In raja zawala hasri qabla fawatil wudu. Bal law dhanna zawalahu qabla fawatil hajj. Bahkan kalau seorang itu berkeyakinan atau mengira saja bahwasanya akan hilang habesnya itu atau penghalangnya itu daripada melaksanakan haji, maka hukumnya lebih baik ditunggu. Aw qabla mudhi salasa ayyam fil umrah imtana tahallulu. Atau kalau seumpama sebelum mudi salasa ayyam, sebelum berlalunya waktu 3 hari di dalam umroh, bukan dalam haji. Kalau tadi haji, kan umroh kan enggak ada waktunya. Kalau haji kan ada waktu tertentu, yaitu kalau lepas wukuf ya udah enggak ada haji. Nah, kalau umroh kan enggak ada waktu yang tertentu untuk umroh, kapan saja selain daripada hari-hari tasyrik itu. Kemudian hukum tahallul marid. Ah, bagaimana kalau orang yang haji atau umrah tiba-tiba sakit, lalu dia mau tahallul, enggak bisa melanjutkan pekerjaannya. Katanya la tahallul muhrimu bi mujarradi maradihi. Seorang yang sedang ihram haji atau umrah ketika sakit jangan langsung tahallul. Fa alaihi an yastamira ila an yabra'a, maka hendaknya dia teruskan ihramnya sampai dia sembuh. Fa'in fatahul wukuf, tapi kalau tidak sembuh juga sampai wukufnya itu sudah habis waktunya, fa'alehi damul fawat, wa tahallala bi'amali umratin, maka hendaknya dia itu melaksanakan atau membayar dam fawat, fawatul wukuf. Kalau ketika ketinggalan wukuf gimana? Ada dam fawat itu namanya. Nah, wa tahallal, kemudian dia tahallul dengan melaksanakan umrah. Illa zastaratul marid indal ihram, kecuali kalau orang sakit itu ketika dia niat ihramnya, baik haji atau umrah, niat seperti tadi, yaitu Allahumma mahilli mahalli haitsu habastani, fahuna yaujuzu lahu tahallul, maka dia langsung tahallul. Wa tahallul maridu wa ghairuhu ala mashtaratahu wa bidzalika suwarun. Ah, kalau seumpama dia itu mensyaratkan, kalau seumpama dia itu tercegah daripada pekerjaan haji atau umrah, maka disitulah dia itu akan tahallul disyaratkan sebelumnya, maka hukumnya tidak perlu menyembelih kambing. Wa fi dzalika suwarun, dan dalam yang demikian itu ada beberapa contoh dan beberapa gambaran. Misalnya seseorang berkata, in maridtu fa inni atahallalu fa yatahallalu bil halqi wa niyyati faqat. Kalau aku sakit, maka aku bertahallul. Kalau dia niat seperti itu ketika ihram haji atau umrah, maka dia cukup bertahallul dengan mencukur rambut dan niat ketika mencukur untuk melaksanakan tahallul. Wa taratan yaqul in maritu fa inni atahallalu bila hajin ay bila dzabhin fa tahallul bil halqi wa niyya kadzalik. Begitu pula kalau seumpama seseorang yang niat, ketika niat dia niat seperti ini, tapi kalau aku sakit, aku akan bertahallul dengan tanpa menyembelih kambing. Maka juga nanti kalau seumpama tiba-tiba dia sakit dan benar-benar sakit, cukup dia bertahallul dengan halak dan niyah tanpa menyembelih kambing. Wa taratan yaqul in maritu fa inni atahallalu bil haji falzamuhu dzabhatu mal halak ma niyyah lahumah. Tapi kalau dia mengatakan kalau seumpama aku sakit nanti, ini semua di tengah-tengah niat ya, di tengah-tengah niat itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala wa in maritu fa inni atahallalu bil haji, nah, gitu. Jadi niat waktu pada waktu itu syaratnya ini. In maritu fa inni atahallalu bil haji falzamuhu dzabhatu mal halak ma niyyah lahumah. Kalau semua dia berkata begini, kalau aku sakit, maka aku akan bertahalul dengan menyembelih kambing. Ya salah sendiri, dia niatnya seperti itu. Ya udah, ketika dia itu enggak bisa beneran, ya udah. Harus menyembelih kambing dengan niat tahalul. Wa taratan yaqul in maritu sirtu halalan falyalzamu syai. Ah, tapi kalau semua dia katakan, kalau aku sakit, berarti aku halal, tidak jadi ihram. Ternyata dia sakit. Maka enggak wajib melaksanakan apapun juga, enggak perlu cukur rambut dan sebagainya karena dia belum tahallul. Nah, falaza musyai. Ya? Enggak, yang pertama yang tadi. Famahilli haitsu habastani. Yang pertama. Jadi kalau sama aku tercegah apapun sebabnya, maka disitulah aku tahallul. Kalau haji? Oh, enggak kan pekerjaan haid kan boleh walaupun dalam keadaan haid. Cuma tawaf aja yang enggak boleh. Nah, sedangkan tawafnya itu boleh sebulan lagi, dua bulan lagi, enggak jadi masalah. Yang penting, nah itulah. Kalau seumpama enggak pulang. Seumpama. Makanya artinya tawaf itu kan enggak hanya tawaf yang disyaratkan dalam keadaan haid. Nah, jadi yang lainnya boleh dalam keadaan tidak haid itu wajib. Nah, tapi kalau dalam keadaan haid enggak boleh itu hanya di tawaf. Selain tawaf itu boleh dalam keadaan haid. Gitu. Niat umrah. Umrah kan pekerjaan langsung tawaf. Gitu. Ya udah tunggu sampai dia selesai. Berarti dia selama dia haid, gak boleh dia melaksanakan segala yang apa yang dilarang kepada seorang muhrim. Jadi niat datangnya haid. Belum melaksanakan tawaf. Nah, berarti tunggu sampai seminggu. Setelah selesai suci, teruskan tawafnya. Sa'i. Ya, itu tahallul nanti. Iya, ya itu tahallul ini namanya ihsar. Nah, ya. Kan au fawatu rufqatin atau dia takut ketinggalan rombongan. Kalau dia enggak ini ya udah langsung tahallul nyembelih kambing nanti digodok. Wajib digodok kalau umroh pertama. Atau sunnah digodok kalau umroh yang berikutnya gitu. Nah, tapi tahallulnya itu supaya dia itu enggak tetap kalau dia pulang dalam keadaan belum tahallul, maka berarti dia tetap dilarang untuk melakukan larangan-larangan masih berlaku pada dia. Dengan tahallul berarti boleh jangan lakukan larangan, itu maksudnya. Iya, itu namanya muhsor yang inti tanya tadi muhsor itu. Jadi kalau takut tinggalan rombongan dan sebagainya. Kemudian mas'alatun. Hal yaskutu anil muhsari fardul haji? Apakah seseorang yang terjegah daripada hajinya itu berarti dia tidak wajib lagi selanjutnya haji? Katanya, idza lam yastakirul hajju fi zimmatihi bi an hajja fi awwali sinil imkan ay fi awwali sanatin tamakkana fiha fala ghadu alai wa yaskutu anhu fardul haj illa idza stata'a fi ma ba'du fayajibu alai. Amma idza taqarra al-hajj fi zimmati fayajib 'alayhi wa la yaskutu anhu fardul hajj. Jadi katanya jika seumpama idza lam yastakir belum menjadi wajib kepadanya, walaupun dalam tanggungannya, yaitu sekiranya bi'an hajja fi awwali sinil imkan. Berarti kan, yastakir atau lam yastakir wujubul hajj itu kan tergantung daripada kemampuannya. Jadi misalnya seperti Ustazah Faiz, karena dia itu berdagang dan sebagainya, sudah punya uang yang cukup untuk melaksanakan haji. Mulai tahun kapan dia itu cukup untuk melaksanakan haji, ada uang seperti itu? Nah, berarti tahun itu adalah awalu sinil imkan. Awalu sana al-imkan, al-imkaniyah lil-hajj gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau seumpama hajja fi awali sinil imkan, fi awali sana tamakana fi falagadu alih. Ketika dia itu melaksanakan haji, enggak tahunya muhsor. Nah, enggak langsung, enggak harus tetap tahun depannya harus laksanakan, enggak gitu. Nah, kecuali kalau dia itu mampu lagi. Ternyata tahun depan dia masih mampu, masih punya uang. Nah, wajib lagi berangkat, bukan karena itu, bukan karena godaan yang kemarin gitu. Begitulah. Nah, tapi waiskutan hufardul hajj illa idza tata'a fi mabadu fajibu alaih. Lain lagi itu. Tapi bukan godaan yang kemarin, enggak, tapi kewajiban lain, gitu, kewajiban baru gitu. Yang kemarin ya sudah karena tahallul dia, maka enggak wajib godok gitu. Karena dia melaksanakan haji awal sanal imkan. Gitu lah. Jadi misalnya seseorang itu berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, baru berkewajiban itu tahun 1998. Tahun itu juga dia melaksanakan haji. Ketika dia haji, ternyata dia muhsor, terhalang. Sehingga dia tahallul dengan tahallul yang muhsor tadi. Apakah tahun 99 dia wajib haji? Enggak. Kenapa? Dia laksanakan tepat pada waktunya. Pada tahun pertama dia itu berkewajiban haji. Awal sanil imkan. Nah, tapi kalau seumpama setelah 98 berkewajiban haji, 2000 baru berangkat. Ketika 2000 berangkat, berarti kan 99 udah wajib dia. 98 wajib, 99 wajib harusnya. 2000 wajib juga. Nah, 2000 baru dia berangkat. Ternyata 2000 itu dia muhsor, tercegah. 2001 harus godo. Nah, itu maksudnya di sini, wa ma iza taqarrar al-hajj fi zimmatihi fa yajib 'alaihi wa la yasqutu anhu fardul hajj. Nah, itu lain lagi. Kita bicara masalah hukum. Itu kan itu regulasi negara itu. Dan itu lain lagi. Yang penting pokoknya kalau bisa harus, walaupun dengan haji plus misalnya dia punya, harus dia laksanakan tahun yang berikutnya. Nah, karena apa? Dia sudah yastakir alihi fi zimmatihi gitu. Itu maksudnya. Tahun berikutnya wajib. Enggak bisa apa? Enggak, kan dia sudah masuk dalam haji, enggak tentunya batal. Tercegah. Nah, jadi padahal kewajiban haji yang dia laksanakan itu bukan tahun pertama dia berkewajiban. Diakhirkan. Salah sendiri kenapa diakhirkan. Sehingga apa? Sebagai imbasnya, sebagai konsekuensinya, dia harus melaksanakan haji untuk tahun berikutnya. Nah, tapi kalau sama di sini tidak bisa karena regulasi seperti itu, berarti tidak memenuhi syarat. Kapan memenuhi syaratnya? Yaitu tahun yang paling cepat itu. Godoan itu yang kemarin. Tapi kalau tahun pertama dia laksanakan, ternyata dia tercegah, maka tahun kedua nggak wajib. Kalau masih dia nggak ada mampu lagi, nggak wajib. Wah, ini mampu nggak mampu harus cari berangkat. Salah sendiri, nah, gitu. Gitu. Tetap dia wajib. Kalau dia meninggal dosa besar dia. Nah, gitu. Nah, tapi kalau itu maksudnya di situ. Termasuk apa? Iya, termasuk ghaflah, ihmal. Termasuk ihmal itu. Jadi apa? Mengentengkan. Seperti orang yang wajib sholat duhur pada waktunya, sampai asar dia enggak sholat. Kan ihmal. Nah, ini dia sudah punya uang, berangkat haji, apalagi. Nah, gitu. Ini enggak mau diundur-undur. Ya, karena kewajiban sama seperti kewajiban itu. Makanya kadang-kadang seseorang itu tidak akan paham akan maksud dan tujuan syariat kecuali kalau digambarkan dalam kehidupan. Jadi orang yang mengakhirkan haji itu melebihi daripada tahun yang dia itu sudah berimkaniyah pada tahun itu, sama seperti orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia sekarang gak ada apa-apa, sholat duhur ada waktunya. Nanti harus berkewajiban, gak ada sesuatu yang dapat mencegah nanti melaksanakan tidak wajib sholat. Syarat sahnya, syarat wajibnya sholat semua ada, kenapa nanti gak sholat? Sampai masuk waktu sholat asar, kan dosa. Asar gak dilaksanakan juga, sampai maghrib. Maghrib tinggal sholat juga. Abe isya. Terus double itu dosanya. Kau meninggal, meninggal dan keadaan maksiat. Sama seperti itu. Gitu. Nah, dibayangkan. Berapa banyak kaum muslimin yang semacam itu. Nah, tapi kalau kita tidak mampu. Karena memang regulasinya seperti itu. 16 tahun lagi baru kita laksanakan. Yang penting taruh dulu. Taruh dulu. Terserah mau 16 tahun. Yang penting kita kapan kita mampu sudah taruh dulu. Kadang-kadang kan setan itu kan pinter. Tujuannya setan itu dengan kepintarannya. Dan jangan sampai kita meremehkan kepintaran setan ya. Kita kan Ustaz masih S2, lagi S3, dokter. Itu setan itu sudah S-nya sudah ribuan. Jadi jangan mau kita itu mengatakan bahwasanya kita itu enggak apa setan itu enggak pintar. Pintar sekali, halus mainnya. Disangkanya itu kebaikan padahal itu bukan kebaikan. Itu pintar, mainnya semacam itu pintar. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi setan, nah, karena nanti di situ ada suatu kebaikan dan ada yang lebih baik, ambil yang lebih baik. Setan mau cari yang baik. Gitu. Ada yang kemaksiatan tapi dibungkus dengan kebaikan. Nah, karena seperti itu, di antaranya kebaikan, kemaksiatan tapi dibungkus dengan kebaikan. Seperti apa yang baik terjadi? Nah, seperti antara orang tua sama suami. Kita harus pilih suami. Kita harus ikut suami. Karena setelah kita kawin sebagai perempuan pada suaminya itu lebih besar haknya ketimbang kepada orang tuanya. Nah, itulah konsekuensi sebagai seorang wanita. Mau gimana lagi? Nah, ya kayak gitu kan setan, oh jangan ini oh, kau bakti orang tua ini. Nah, gitu. Itu setan masuk dari sana. Oh iya, betul juga ya, betul ada. Dan kenyataannya kan seperti itu. Artinya kalau kita melaksanakan bakti sama orang tua, mudah karena memang orang tua yang merawat kita dari kecil. Sehingga kalau kita itu benar-benar mengutamakan dari segalanya, ya biasalah gitu. Lumrah gitu. Sunnatullah seperti itu. Kebiasaan tabiat manusia seperti itu. Para suami baru kenal anak suruh harus tunduk, enggak boleh ngelawan, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, setan itu masuk dari situ. Halus maksudnya gitu. Nah, makanya jadi kita harus tahu jumlah keberadaan setan itu lebih banyak daripada jumlah ke populasi manusia. Gitu. Dan setiap manusia ada setannya. Jadi seperti anak ada setannya namanya Segap. Ada malaikatnya namanya juga Segap. Nah, jadi selalu dia beradu argumen sebelum dan kita hakimnya mana yang mau dibenarkan. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai kita itu tertipu. Karena yang namanya pilihan itu bukan pada orang lain, kita yang milih. Karena pilihan itulah kita disalahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa pilih yang ini? Nah, gitu. Karena kita semua dikasih akal, dikasih semuanya modal oleh Allah Ta'ala untuk memilih. Gitu. Nah, jadi sekarang yang banyak itu terjadi setelah banyak yang tertipu itu, mereka itu lupa dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Wa may ya'mal su'an yuzabihi. Jadi orang yang berbuat dosa itu berarti dia itu menumpuk untuk dirinya kesengsaraan sendiri. Terus tambah ada banyak dosanya, tambah sengsara. Kesian nanti. Makanya kan Allah Ta'ala memsifatkan mereka itu alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang rela dirinya itu akan dijerumuskan ke dalam kehancuran. Dia sendiri yang rela. Jadi kalau ini mau senang, mau bahagia, mau nikmat hidupnya, gak ada rintangan dan sebagainya, dekatkan diri sama Allah. Jangan jauh-jauh. Jangan lawan, ngelawan tambah jadi, tambah ngelawan tambah jadi, gitu. Tambah maksiat tambah banyak. Jadi memang kehidupan itu ya seperti itu. Adinyu, adunya sijinul mukmin, gak enak memang di dunia. Kita harus senyum terus, gak boleh iri, gak boleh dengki, gak boleh sokdon, harus jaga terus, gak boleh itu. Gak enak di dunia, gitu. Semuanya serba terproteksi. Ini gak boleh, ini gak boleh, itu dunia. Karena untuk itu kita hidup. Gitu. Nah, tapi yang selamat adalah mereka yang bisa melaksanakan yang semacam itu dan istiqomah sampai meninggal. Itu yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Kemudian 6. Bukan tercegah kalau karena men. Kecuali kalau ketinggalan. Iya, yang mencegah bukan mennya, ketinggalannya. Ya, jadi bukan karena men enggak mencegah sahnya haji. Nah, cuma kalau dia itu nunggu sampai suci, masalahnya tawaf itu harus dilaksanakan dengan suci, bukan dalam keadaan haid. Nah, enggak sah. Maka dia takut ditinggal dan peraturan pemerintah seperti itu harus ikut dan sebagainya. Gimana hukumnya itu sudah tahallul. Tahallul. Jadi menyembelih kambing dengan niat tahlul tadi tuh, motong rambut sama nyembelih kambing. Kecuali kalau dia niat tadi. Kalau niat yang tadi itu, gitu. Nggak apa-apa. Nggak perlu kambing gitu. Cukup rambut sudah selesai. Alladzina yajuzu lahum man ughairi minal haji wal umrati wala qada alaihim. Sekarang kita akan bahas tentang siapa-siapa yang dapat mencegah orang lain meneruskan haji dan umrohnya dan tidak wajib qada kepada mereka. Jadi di luar aturan gitu loh. Faham? Sudah melaksanakan tapi kok dicegah, tapi tidak wajib qada gitu. Siapa mereka? Yang pertama al-abawan. Kedua orang tua, ayah dan ibu. Yajuzu lahuma man'u waladihima idza kana ghayra makiyyin min at-tatawwu'i bihajjin aw umratin ibtida'an wa dawaman. Kedua orang tua itu boleh bagi keduanya atau salah satunya untuk mencegah anaknya, asalkan dia bukan seorang yang makki. Makki itu bukan tinggal di Makkah atau sekitarnya. Sekitarnya tidak lebih dari 84 kilo. Minat tatawu'i, daripada haji yang sunnah atau umroh yang sunnah, itu berhak untuk dicegah. Misalnya apa? Misalnya anak kita mau berangkat haji atau umroh, tapi yang sunnah bukan wajib. Maka kita katakan jangan. Nanti bakti aja sama anak di sini, nggak usah laksanakan haji dan umroh, atau nggak usah, biar ongkosnya itu berikan aja kepadaku, misalnya kata orang tuanya. Nah, itu enggak apa-apa. Dia berhak boleh untuk mencegah. Asalkan tatawu gitu ya. Wa mal farad fala yamna'anihi mutlaqan makiyan aw ghairuh. Nah, tapi kalau seumpama hajinya haji fardu atau umrah fardu, enggak boleh dicegah. Baik dia seorang yang tinggal di sekitar Makkah ataupun orang yang afaki di luar Makkah. Kecuali kalau seumpama dicegahnya itu karena memang jalannya membahayakan. Atau karena dia itu berangkat bersama orang yang tidak aman. Nah, maka tidak apa-apa orang tua itu melarangnya. Walaupun itu haji fardu. Terus yang kedua. Dengan syarat dua ya. An la yusafiru ahadul abawain litilkal haji wal umrah. Salah satu daripada kedua orang tuanya itu tidak melaksanakan haji juga. Kalau melaksanakan haji juga akan bermanfaat untuknya, berbakti selama di perjalanannya, sehingga tidak berhak dia itu mencegah atau membatalkan niat daripada anaknya tersebut melaksanakan haji atau umrah. Yang kedua, alaysa dal waladu ma'ahu talabu ilmin au tijaratin au ijaratin rabihataini. Yang kedua syaratnya, si anak itu tidak bertujuan dengan hajinya sekaligus mencari ilmu atau sekaligus berdagang atau melaksanakan transaksi sewa menyewa yang keduanya itu menguntungkan. Nah, maka kalau seumpama dua syarat itu tidak ada, maka tidak disyaratkan izinnya orang tua. Walaupun orang tua mencegah pun tidak apa-apa, sah. Tapi kalau syarat itu tidak terpenuhi seperti itu, tapi kalau terpenuhi maka hukumnya tidak sah hajinya itu, kecuali dengan izin keduanya atau salah satunya. Jadi tergantung kepadanya. Yang kedua, zauj, suami. Nah, ini banyak terjadi ini ya. Istrinya mampu, suaminya gak mampu. Karena suaminya cemburu kali ya, istrinya karena sudah bisa haji, suaminya belum bisa. Akhirnya dia cegah istrinya gitu. Nah, boleh gak gitu? Katanya, yajuzu lahu man uzaujatihi minan nusuk fardhon aw naflan fa in ahramat biduni iznihi falahu tahliluha wa watuha. Nah, coba lihat biar kita tahu, haji pun dibatalkan itu boleh sama suami. Paham? Katanya boleh bagi seorang suami mencegah istrinya untuk melaksanakan nusuk. Nah, kenapa kok boleh? Lianna ta'atu zauj faur wal hajj ala tarahi. Karena taat pada suami itu hukumnya saat itu juga, seketika. Enggak ada. Ketaatan pada suami nunggu sampai sehari. Kalau sebelum sehari enggak wajib taat. Kan enggak. Harus saat itu juga. Gitu. Nah, oleh karenanya di sini, boleh seorang suami itu mencegah istrinya melaksanakan ibadah nusuk haji atau umrah. Baik fardu ataupun sunnah. Fa in ahrama biduni izni, kalau dia itu melaksanakan ihram tanpa izin suaminya, falahu tahliluha, boleh dia jadikan istrinya itu tahallul. Wawatuha, bahkan boleh langsung disetubuhi. Jadi boleh dia itu memaksanya untuk supaya dia itu bertahallul daripada haji atau umrohnya. Jadi di sini ini kan ada filsafatnya. Jadi filsafatnya di sini adalah bahwasanya coba lihat haji pun yang termasuk dosa besar kalau kita itu batalkan karena kemaksiatan dan lain sebagainya, itu menjadi hukumnya wajib dibatalkan kalau suami yang menginginkan. Bahkan kalau seumpama suami atau istri melaksanakan haji atau umrah tanpa izinnya, maka suami itu berhak untuk menjadikannya halal dan tidak dosa. Asalkan dengan niat tertentu, dengan niat yang baik tentunya. Nah, karena salahnya sendiri, kenapa nggak pakai izin? Nah, jadi suami itu harusnya, walaupun istrinya lebih kaya, walaupun istrinya pintar, walaupun istrinya bagaimana, kalau dia itu mau puasa, mau haji, mau umrah, itu hukumnya wajib izin dulu. Sampai suaminya itu mengizinkan secara nutkon. Jadi enggak cukup cuma cuma isyarat saja, enggak, harus dengan nutkon, iya aku izini kamu gitu baru. Terus as-sayyid yang ketiga, tuan, yajuzu lahu man uraqiqihi zakaran au unsa minan nusuk fardun au naflan fa in ahrama biduni izni falau tahlilu wa fi'lu muharramatil ihram bihi. Nah, seorang tuan boleh mencegah budaknya baik laki ataupun perempuan daripada melaksanakan ibadah nusuk haji atau umrah, baik wajib ataupun sunnah. Jika seumpama dia itu berihram tanpa izinnya, maka dia boleh menjadikannya halal atau memerintahkannya untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang bagi seorang yang muhrim. Yang keempat, ad-da'in. Nah, ini orang yang punya uang dihutangkan, seorang yang piutang yang mempunyai piutang. Misalnya apa? Ustaz punya uang dipinjam oleh si A. Si A itu kalau mau berangkat haji harus izin sama Nabi dulu. Karena dia punya utang, walaupun hanya 1.000, 5.000, uangnya masih punya utang, enggak boleh dia. Makanya kan di kitab kita haji itu di antara persiapan untuk melaksanakan ibadah haji adalah kalau kita punya utang, kita harus pergi kepada orang yang menghutangi kita untuk meminta izin kepadanya. Kalau dia tidak mengizinkan, enggak boleh kita berangkat. Nah, ini ada yang yajuz lahu man umadinihi minas safaril nusuki fardun aw naflan, baik fardu atau naf atau sunnah. Nah, kenapa? Selama dia itu masih hidup, hutang kepada manusia itu harus lebih diutamakan ketimbang hutang kepada Allah. Nah, bagaimana dia akan melaksanakan hutang kepada Allah sedangkan hutang manusia belum dilaksanakan gitu. Nah, oleh karenanya kalau seumpama dia itu punya hutang, telepon dulu, sebab anak mau umroh. Anak bukan maksudnya lari. Nah, tapi anak nanti mau bayar. Nah, tapi yang belum jatuh tempo, apakah termasuk? Nah, itu ada sebuah kajian di situ. Apakah termasuk yang wajib dimintai izin atau tidak yang belum jatuh tempo? Gitu. Nah, tapi yang pertama tetap, walaupun belum jatuh tempo. Kalau seumpama, jadi artinya datang kepada dia untuk memberi izin supaya memberitahu kepada dia kalau seumpama ada apa-apa di jalan yang akan membayar hutang kamu itu adalah anakku, siapa-siapa dari ini diambil hartanya dan sebagainya gitu. Untuk dijelaskan seperti itu gitu. Sehingga dia itu merasa tenang gitu. Terus al-mufsid hajjahu bil jima. Ya. Ya. Ya, pokoknya dia izinkan, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Bukan ke uangnya dia, kan? Uangnya dia apa uang istri? Nah, makanya. Kalau uang dia, hukumnya dia belum haji, wajib dia yang dahulukan. Tidak boleh dahulukan anak. Tapi kalau ini uangnya istri. Uangnya istri, sudah biar anak aja lah. Tidak jadi masalah. Nah, kalau, iya, tidak apa-apa. Tidak boleh. Ya. Iya, ada apa? Jadi lepas sudah kewajiban hajinya, mau pakai uangnya istri atau uangnya suami. Cuma maksudnya kalau seumpama uang istri pengen dipakai, suami kata ini aku ada uang, ayo kamu berangkat haji. Nah, suami itu boleh menolak dan tidak wajib pada dia. Tidak wajib tetap, karena dia belum mampu. Ini yang mampu kan istri. Nah, sedangkan mengiyakan permintaan istri bisa jadi di situ ada minnah. Nah gitu, ada jasa yang harus dibalas. Nah, balas budi nanti kan. Nah, makanya karena ada seperti itu, maka tidak wajib kepada suami. Kemudian ya, kalau kebanyakan kan istrinya. Nah, istrinya itu yang punya harta kan kebanyakan suaminya. Istrinya mau diberangkatkan, istrinya dulu apa ibunya? Nah, itu biasanya bertentangan. Istri dulu atau ibu? Nah, kalau Ustaz, ibu dulu. Nah, karena apa? Ibu lebih besar haknya daripada istri. Karena laki-laki semuanya itu, surganya itu terletak pada orang tua. Tapi kalau perempuan terletak pada suami. Gitu. Jadi, kalau perempuan yang punya uang, kesempatan, suaminya dulu berangkatin. Sebelum orang tuanya. Karena apa? Ini surganya. Nah, tapi kalau suami yang punya uang, ibunya dulu. Nah, baru istrinya gitu loh. Nah, kalau nggak mau saya akan berangkatkan semuanya, nah, gitu. Nah, orang kadang-kadang gini, orang Indonesia ini terlalu banyak apa, nyimpen gitu loh. Artinya nggak punya uang, terus tanah itu bukan uang dah, toko itu bukan uang, rumah itu bukan uang. Nah, itu kan uang bentuknya, jual itu hukumnya wajib jual. Wajib dijual, nggak ada persyaratan kecuali kalau uangnya itu sebagainya dibuat modal, maka nggak wajib, nggak ada seperti itu. Wajib semuanya ya, waktunya dijual dia ada uang lebih untuk makannya, untuk minumnya, untuk yang ditinggalnya. Nah, pokoknya wajib sudah. Ini nggak tumpuk. Saya belum punya uang, Bib. Di mana yang nggak ada uangnya di rekening? Tapi asetnya ada nggak? Ada, Bib. Kalau aset dia apa sebetulnya? Jadi harus dijual itu semuanya, kecuali yang dibutuhkan untuk maskan. Itu hukumnya tidak boleh dijual. Nah, berarti dia belum mampu, belum ada imkania gitu. Tapi kalau semua dia punya tanah, nganggur tanah itu, tidak dipakai, hanya untuk investasi dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Sama seperti orang yang sholat duhur, tapi dia tidak mau sholat duhur, nunggu sampai waktu asar gitu. Nah, sama seperti itu dosanya na'udzubillah. Makanya kan Rasulullah bilang, insya'a mata nasronian au yahudian. Jadi serah dia mau mati dalam keadaan apa gitu. Yang kedua, dam yang semacam itu kepada al-mufsid hajjahu bil jima', yaitu yajibu hadzal dam idza wati al-wata alladhi yufsidul hajj wal umrah, yaitu yang merusak hajinya. Kapan yang merusak hajinya? Wa huwa ma kana qabla tahlil awal aw qabla al-faragh min al-umrah, yaitu yang dilaksanakan persetubuhan itu sebelum tahlul. Kan kalau haji kan ada tahlul dua, tahlul awal dengan melaksanakan dua dari tiga kan, yaitu ronhat, romi, halak, tawaf, dan nahar. Nah, salah satu, kalau dia melaksanakan dua daripada tiga itu, berarti selesai sudah tahlul awalnya. Tinggal tahlul sani. Nah, tahlul saninya setelah mabit itu, di Mina itu. Mau ambil nafar awal atau nafar sani. Nah, itu berarti tahlul kedua. Nah, kalau sama sebelum tahlul awal dia rusak dengan bersubuh, nah, itu hukumnya wajib dia melaksanakan ini. Apa kafaratuhu? Badana. Dia wajib membayar badana. Apa itu unta? Faina ajaza kalau enggak bisa, fabaqara, nyembelih sapi. Faina ajaza kalau enggak bisa, fasapusya, 7 kambing. Ini paling besar. Faina ajaza gawwal badana wa tasaddaqa biqimmatiha ta'aman. Kalau enggak bisa juga, maka berapa harganya unta? Unta misalnya 3.000, 3.000 belikan gandum dibagikan kepada fuqara masakin. Fa'in ajaza sama bi'adil amdad, kalau enggak mampu, berarti tadi harganya unta itu bisa menghasilkan berapa mud? 1.000 mud. Berarti 1.000 hari dia harus puasa gitu. Wa tajibu hadzal fidya 'ala rajuli faqat inda ramli mutaqan khilafan Ibnu Hajar. Sedangkan fidya yang semacam ini kalau terjadi persetubuhan sebelum tahallul itu wajib kepada suami saja, istrinya enggak. Itu menurut Imam Ramli, menurut Ibnu Hajar tidak. Menurut Ibn Hajar, katanya, fa indahu tafsil, wa huwa anal jima' ala aqsam sittah. Jadi kalau menurut Ibn Hajar, jima' yang semacam ini terbagi menjadi 6 katanya. Satu, layjibu fi syai. Ada persetubuhan yang tidak wajib. Apapun. Karena sih, seperti orang yang lagi umrah, haji, akhirnya dia lupa bersetubuh. Baru ingat, oh iya, anda lagi haji umrah. Enggak wajib apa-apa. Tapi jangan pura-pura lupa gitu. Girl, yang kedua, tajibu ala rajuli dunal mar'ah. Yang kedua, wajib pada laki-laki saja, perempuan enggak. Idza wati'a halilatahu ay zaujatahu aw amatahu wa kana aliman, amidan, muhtaron, kamilan, qabla tahlil awal. Wajib pada laki-laki saja, bukan perempuan. Kalau sumpah masih laki-laki itu menyetubuhi dengan sengaja, sukarela, tahu bahwasanya itu hukumnya haram, maka hukumnya wajib pada laki-laki. Yang ketiga, tajib al-mar'ah dunal rajul. Kadang-kadang fidyah tadi yang berupa unta itu atau sapi atau 7 kambing itu wajib pada perempuan bukan laki-laki. Idza kanat hiya muhrimatan wa huwa halalan. Au kana huwa muhriman wa lam tatawaffar ahadu syurutis sabiqah. Nah, misalnya apa? Si istri dalam keadaan muhrim, laki-lakinya enggak muhrim. Akhirnya si laki-laki itu dipaksa untuk bersetubuh dengannya padahal dia masih ihram. Nah, laki-lakinya enggak dosa karena dia bukan muhrim. Atau laki-lakinya tidak memenuhi syarat daripada syarat yang disebutkan yaitu al-ilm wal amat wal ikhtiar wa kunu qabla tahallul. Atau si suami tidak tahu, si istrinya tahu, dia dalam keadaan ihram, suami enggak tahu. Hanya bersetubuh, wajib yang tahu, yang suami enggak tahu enggak wajib. Gitu. Terus yang keempat, tajibu ala ghairihima. Wajib kepada selain kepada keduanya. Selain pelaku. Idza kana sabiyan fatajibu ala walihi. Kalau semua yang melakukan setubuh itu anak kecil, maka yang wajib membayar fidyahnya itu walinya. Yang kelima, tajibu ala kulli minhuma. Wajib pada kedua-duanya. Idza zana muhrimun bi muhrimatin. Jika seorang yang muhrim berzina dengan seorang wanita yang muhrimah juga. Waliyazubillah. Au wati'aha bi syubhatin wa tawafati syurut sabiqah. Atau dia bersetubuh dengan seorang wanita disangkanya istrinya padahal bukan istrinya tapi dia tahu dan sengaja, sukarela, bukan dipaksa dan sebelum tahallul awal, maka dalam hal itu wajib kepada kedua-duanya. Yang keenam, tajibu fidyatun mukhayyarah. Yang keenam, wajib fidyah yang dipilih. Idza jama'a baina tahallulain aw wati'a tsaniyan qabla tahallul awal. Yaitu kalau seumpama dia bersetubuh di antara dua tahallul, setelah tahallul awal, sebelum tahallul tsani. Atau bersetubuh untuk kedua kalinya sebelum tahallul awal. Maka dia boleh memilih di antara fidyah itu. Terus, misal taudih. Rajulun jama'a qabla tahallul awal, mal amat wal ilm wal ihtiyar, fama hukmuh wa ma zalzamu. Kalau ada seorang yang bersetubuh sebelum tahallul awal, sengaja tahu dia hukumnya haram dan suka rela tanpa dipaksa, apa hukumnya dan apa yang wajib dibayar daripada fidyah? Haju fasid, hajinya itu fasid. Wajib alaihi itmamu haji, tapi wajib dia meneruskan hajinya. Wal ghadha ala fur, dan tahun depan harus langsung ghadha. Wa talzumul kafaratul uzma, dan dia wajib membayar kafaratul uzma. Wahia badanah, menyembelih seekor unta. Kalau enggak mampu, baru sapi. Kalau enggak mampu, baru 7 kambing. Kalau enggak mampu, maka harganya itu berapa dibelikan beras dibagikan. Kalau enggak mampu, harganya sapi, harganya unta itu bisa menghasilkan berapa mud, kemudian dia berpuasa dengan jumlah mud yang dihasilkan itu. Nah, itu. Wa istari gimat yataman, falau kanat gimatuha, misalnya kalau harganya itu unta itu 1.500, fa istari bi adil gimat ta'aman, maka dia beli dengan 1.500 sial itu gandum atau beras, lalu dia sedekahkan kepada fuqara masakin. Kalau enggak bisa, soma bi adil amdadi zalika ta'am. Ah, misalnya apa? 1.500 dapat berapa mud? Dapat 500 mud, berarti 500 hari. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala alam. Apanya itu? Puasanya anda? Enggak. Iya, harus tertib seperti itu, tertib. Iya. Jadi kalau uang harganya unta itu berapa? Ya, 1.500. 1.500 itu menghasilkan beras berapa? Masalahnya. Enggak, harus harganya unta dulu. Kalau unta enggak ada, enggak bisa. Iya, bakoro. Itu wajib tertib. Enggak bisa bakoro, 7 kambing. Enggak bisa 7 kambing. Enggak wajib. Pokoknya 7 kambing yang memenuhi syarat. 7 kambing yang memenuhi syarat, kambing yang disembelih itu, kurban. Kalau gibas 1 tahun masuk 2, kalau kacang 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Sore kemarin. Walamma balagha 53 hajar ila Madinah. Yaumul Itsnin li zamanin min Rabiul Awal. Ketika berumur 53 tahun, beliau melaksanakan hijrah ke Madinah pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal. Awitsaniya minal hijrah azina lahu fil jihad. Tahun kedua dari hijrahnya, dia diberikan izin untuk berjihad. Wa furidha shaum Ramadan, dan diwajibkan puasa Ramadan. Wa furidhatiz zakah ba'dahu aw qablahu. Kemudian diwajibkan mengeluarkan zakat sebelum kewajiban puasa atau setelahnya. Khilaf, ada khilaf. Fil khamisah wis sadisah furidhal hajj. Pada tahun kelima atau keenam hijriyah, maka diwajibkan ibadah haji. Fil khamisah, pada tahun kelima bai'atul ridwan, terjadi bai'atul ridwan. Wa fis thamina ay min al-hijrah fathu Makkah. Pada tahun 8 hijriyah terjadi ghazwah Fathu Makkah. Wa fil ashirah hajatul wada, tahun 10 terjadi hajatul wada. Wa waqfatu Arafah fi hayyumul Jum'ah, dan kebetulan pada waktu wukuf di Arafah itu terjadi pada hari Jumat. Makanya hari Jumat, kalau wukuf Arafah hari Jumat namanya Haji Akbar. Bila khilaf. Wa lam yahuj ghairu hadzal hijrah, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam haji selainnya setelah hijrah. Wa umruhu, sedangkan umrahnya arbaun, 4 kali umrah. Wa ghazawatuhu, dan peperangannya yang dihadiri oleh beliau namanya ghazwah, yang tidak dihadiri namanya sariyah. Ghazwatuhu sab'un wa isyuna, 27. Wa sarayahu sittun wa khamsuna, 56. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Wa al-ali mutahharin wa ashabil muhtadin wa azwaji ummahatil mu'minin at-tabi'in. Wa ammal imam Ali wa zawjatuhu al-batul wa abnahum al-hasanan. Adapun Imam Ali dan istrinya al-batul dan kedua anaknya al-hasanan, fala'alla an nadhkurahum fima ba'du. Mungkin saja akan disebutkan nanti setelah ini. Tabarukan bizikrihim, dengan mengambil berkah dengan menyebut mereka. Wa isuhumul aslu wal mamba'u, dan tatkala mereka itu sebagai asal dan sumber daripada para habaib. Wa in kanat hadhil qasidah al-ainiyah innama udiat li dzikri tabi'in, dan ketika qasidah ini sebenarnya diletakkan untuk menyebutkan para tabi'in, wa atba'ihim, dan mengikuti mereka bil asal. Wa haula'il arba'ah sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti, sedangkan mereka berempat itu yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain, itu juga sahabatnya Nabi. Wa ahlu baiti, dan juga keluarga Nabi. Wa qad asna Allah subhanahu wa ta'ala alaihim jami'an fi kitabil aziz, dan Allah ta'ala telah memuji mereka semuanya di dalam kitab Al-Quran. Wa asna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tapi, haitsu annahum aslun lil madhkurin fil qasidah sababan wa nasaban sanushiru ila an muzajin min fadlihim. Tatkala mereka itu sebagai pokok atau sumber daripada yang akan disebutkan dalam kitab ini, maka kami akan sebutkan sebagian daripada bentuk keutamaan mereka. Kama asyarna ila misli dzalik, sebagaimana kami berikan isyarat kepada yang semacam itu. Min ba'ikul mimman ba'ikul li syarafin lahum, daripada sumber dari segala kemuliaan bagi mereka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan disebutkan tadi kemarin. Fa ma qaulu Syekhin Nadim, Syekh Nadim radhiyallahu anhu, Asy-Syekh Nuruddin, summa Muhammad wa yalihi Isa zul mahallil arfa'i. Fa dzakara fi hadzal bait thalathatan min usulihi wa syuyukhihi. Al-Alawiyyun, Al-Fatimiyyin, Al-Husainiyyin. Maka disebutkan dalam bait ini 3 daripada asal-usulnya dan guru-gurunya. Al-Alawiyyun, An-Nabawiyyun. Wahum Isa wa abuhu Muhammad wa abuhu Ali Uraidi wa abuhu Ja'far bin Sadiq, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abidin bin Hussein As-Sibit bin Imam Ali radhiyallahu anhu. Wal imam famal imam Sayyid Ali bin Ja'far fa huwa Abu Al-Hasan Syamsu Ahlil Bait wa qamaru itratir rasul Sayyid Ali bin Ja'far Zusirril Masun, dia yang memiliki rahasia yang terjaga. Wal ilmil maknun, ilmu juga yang tersimpan. Nuruddin Ali Al-Uraidi. Nah, kita akan bahas tentang Sayyid Ali Al-Uraidi. Siapa Ali Al-Uraidi? Nisbatun ila mahallin lahu yusammal Uraid. Nisbah Uraidi itu kepada tempat yang dia tinggal di situ. Tasghiru ardun Uraid ala arbati amyal minal madinah al-musharrafah. Kana mukiman bihi wa bihi mata. Beliau tinggal di situ sampai dia mati. Dan dulu beliau makamnya itu ada kubahnya. Kemudian dibongkarnya. Lalu dibikin rumah sakit jiwa. Orang-orang gila itu. Subhanallah, setiap orang gila masuk sana sembuh. Siapa orang gila masuk sana sembuh. Jadi, enggak ada yang enggak sembuh masuk sana. Setiap masuk sana sembuh. Berkatnya Imam Ali ini. Akhirnya tinggallah hanya bangunan tua ditinggal. Oleh mereka ditinggal sampai tinggal bangunan tua saja. Nah, kita waktu di Madinah dulu tahun 94 sampai 98 itu masih sempat kita naik. Dan subhanallah ketika kita masuk dan kita cium ada tembok lubang begitu, tapi enggak kelihatan. Kalau kita naik ke atas, kita akan langsung melihat kepada makamnya dan ada nisannya. Itu kalau kita masukkan ke lubang itu, subhanallah baunya itu seperti bau gahru. Setiap orang bisa melihat dan bisa mencium bau itu. Akhirnya oleh pemerintah Saudi, karena banyak ketahuan orang ziarah di sana, kemudian dibuldozer, kemudian dipindah. Subhanallah, begitu dipindah, itu jasadnya masih utuh. 1400 tahun yang lalu, tapi subhanallah jasad itu masih utuh. Nah, itu dipindah, wallahualam dipindah kemana oleh mereka. Nah, itulah Imam Ali Al-Uraidi, datunya para Alawiyin, datunya para Habaib Alawiyin, itu Ali Al-Uraidi. Bukan termasuk Imam Isna Asyariah, bukan termasuk imamnya Syiah, karena yang diangkat jadi Imam Musa Al-Kazim zamannya. Nah, jadi saudaranya Ali Uraidi itu. Nah, tapi yang dari Alawiyin, dari Ali Uraidi. Kana rahimallahu abidan wafiyan. Nah, coba lihat, yang tidak hancur badannya, yang dijaga sampai 1000 tahun lebih, itu lihat bagaimana kehidupannya. Biar kita paham, kita belajar dari pengalaman orang itu, hendaknya kita itu belajar. Fatabiru yaulil albab. Gitu. Siru fil ardi fanduru. Itu maksudnya. Lihat, ambil pengalamannya. Beliau itu adalah seorang ahli ibadah. Wafiyan, seorang yang menepati janjinya. Jawadan, seorang yang dermawan. Sakhiyan, sama. Aliman kabiran, dia seorang yang alim. Yang banyak ilmunya. Wawa asgaru awlad abihi. Sinan. Nah, dia itu anak bungsu daripada ayahnya. Fem, Sayyidina Ali Uraidi bin siapa? Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq itu ayahnya. Sayyidina Ali ini adalah yang paling bungsu anaknya. Nisbatun ila watwaluhum umron, tapi dia yang paling panjang umurnya. Wa min ajallihim fadlan, dan yang paling agung keutamaannya. Mata abuhu wa watiflun, ketika ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq meninggal, dia masih kecil. Akhudha an abihi, dia belajar kepada ayahnya. Wa sahbihi, dan temannya. Wa akhadha an akhihi Musa al-Kazim. Nah, ini Musa al-Kazim yang dijadikan imam oleh orang Iran. Nah, karena pada waktu Sayyidina Ja'far Shadiq meninggal, Sayyidina Ali Uraidi masih kecil. Nah, sehingga diangkat jadi imam itu saya Musa al-Kazim. Gal bin Ja'far. Wa anil Hasan bin Zaid bin Ali. Wa rawa anhu ibnahu Muhammad wa Ahmad wa hafidhu Abdullah bin Hasan bin Ali. Wa ibn akhi Ismail bin Muhammad bin Ishaq bin Ja'far Sadiq wal Imam Al-Bazzi sahib al-qira'ah wa tala umru hatta al-haqa al-hafad bil ajdad, sampai cucu itu ketemu sama kakeknya. Wa sami'an nas minhu tabaqatan ba'da tabaqah, dan banyak di antara manusia yang belajar dari kakeknya lalu anaknya sampai ke cucunya. Wa kanat wiladatuhu bil Madinah al-Musyarrafah, dia dilahirkan di Madinah Musyarrafah. Wa nasya'a biha, dan dia tumbuh di Madinah. Sumasakan al-Uraid, kemudian dia tinggal di Uraid itu, tempat dikuburkannya itu. Wa kana qabruhu bil Uraid, dan dia dikuburkan di tempat itu juga. Wa qadin daras, sekarang sedang ada. Walakin atharahu Sayyid al-Jalil Zain bin Abdullah Bahsan wa wal an ma'ruf. Kemudian setelah itu hilang jejaknya makamnya Sayyidina Ali bin Abidin. Sampai kemudian Sayyid al-Jalil Zain bin Abdullah Bahsan dia menemukan tempat itu yang makruf sekarang ini. Wa qala Zahabi fil Mizan Ali bin Ja'far Shadiq rawa an abihi wa akhi Musa wa Thawri wa rawa anhu Al-Juhdumi wal-Bizzi wal-Ausi wa jama'atun wa rawa lahu At-Tirmidzi fi kitabihi. Wa qala idzan fil kashif kitabun lahu ani az-Zahabi Ali bin Ja'far bin Muhammad wa rawa an abihi wa akhi Musa wa rawa anhu ibnahu Muhammad wa Ahmad wa Ta'ifa wa tufiya sana ashrin wa mi'atin, meninggal tahun 210 Hijriah. Wasnada anhu fi kitab al-Mizan an az-Zahabi an abaihi ila Aliin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadil Hasan wal Husain fa qala man ahabbani wa ahabba hazaini wa abawahima kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Barang siapa yang cinta padaku dan cinta kepada kedua anak ini dan kedua orang tuanya, maka dia akan bersamaku di dalam kedudukanku kelak di hari kiamat. Wa qala Syekh bin Hajar al-Hafidz fi kitab at-Taqrib Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain min akabir tabaqatil ashirah. Dia termasuk daripada paling besarnya, paling agungnya para mereka yang hidup di abad ke-10. Wa asna alihi al-Yafi fi tarihi wa zakarul gadi iyad fi kitabi asyafa wa asnadahu wa asnida anhu wa rawa hadithan tawilan fi syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja lahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa zakara Sayyid Ibn Anabah wal Umari wa Sayyid As-Samhudi wa kana nafala bihi yu'sirul khumul. Adalah beliau itu tidak suka dengan ketampakan. Dia suka tidak menampakkan diri. Wa yatawaqqa asbab asy-syuhrah wal fudul. Dia itu berusaha untuk menjauhi segala sebab-sebab kemasyhuran dan juga hal-hal yang bersifatkan fuduli. Wa khalafa auladan aqaba minhum arba'at rijal, dan dia meninggalkan beberapa anak laki-laki yang mempunyai keturunan, aqaba minhum, yang mempunyai keturunan arba'at rijal, yaitu empat laki-laki, Ahmad Asy-Sya'rani wal Hasan wa Ja'far Asghar wa Muhammad al-Mazkur fil qasidah wa tsani min ats-tsalats al-mazkurin fi hadzal bait. Muhammad ini yang meneruskan Muhammad bin Ali. Wa kana Muhammad rahimallahu taala radhiyallahu anhu min a'immatil kamilin al-fudala al-mutakhabin. Allah subhanahu wa ta'ala mawfa'na barakatihim wa ajran husna bi rahmatihim wa amina bi ta'atihim wa afati min al-fitani al-hazini wa fi al-salihah wa la marasa salih al-fatihah. Bada.